بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الكرام في كتاب آداب الطعام من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. وهذا الحديث، هذه الترجمة، أخذنا الحديث الأول من هذه الترجمة في لقائنا السابق، وبقي من هذه الترجمة حديث، وهو حديث سلمة ابن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا كبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه التنبيه على أدب عظيم جدا من آداب الطعام، وهو أن الواجب على المسلم أن يستعمل يده اليمنى لطعامه وشرابه، ولا يجوز له أن يأكل بشماله ولا أن يشرب بشماله. ومن الملحوظات المعاصرة في هذا الزمان أن بعض الناس يستعمل كلتا اليدين في الأكل، بمعنى أنه يأكل بيد ويشرب بالأخرى. مثلا يأخذ الخبز ويكون فيه مثلا شيء من اللحم أو شيء من الجبن أو نحو ذلك، يأكله بيمينه، ويكون العصير أو اللبن أو الحليب أو الشاي بيده اليسرى، فيأكل بإحدى اليدين ويشرب باليسرى. وهذا لا يجوز، لا يجوز للمرء أن يشرب بشماله ولا أن يأكل بشماله، وإنما يكون الأكل والشرب كلاهما باليد اليمنى. ونتأمل في هذا الحديث معاشر الإخوة المستمعين الكرام عن قصة هذا الرجل، وبحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أكل بشماله، فنبهه في المرة الأولى، قال: كل بيمينك. وهذا تعليم منه صلوات الله وسلامه عليه لهذا الرجل الخاطئ في أكله بشماله. فما كان من هذا الرجل إلا أن قال: لا أستطيع. ما كان منه إلا أن قال: لا أستطيع، مع أن الأمر ليس أمرا معضلا أو أمرا غير مستطاع، يستطيع أن يحول الأكل من اليمين من الشمال إلى اليمين. فقال الرجل: لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، لا استطعت. وهذا فيه عقوبة لمن يترك السنة ويتعمد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكبرا وعنادا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث، قال: لا استطعت، وهذه دعوة على هذا الرجل. قال: ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. والكبر والعياذ بالله إذا دخل في قلب الإنسان أسقمه تماما، وأوقعه في أفعال كثيرة محرمة ومخالفة للشرع. والله سبحانه وتعالى استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما رفع ذلك الرجل يده إلى فيه. Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan dan rasul hamba dan rasulnya, dan beliau bersalawat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula keluarga dan para sahabatnya. Beliau berkata: amma ba'd. Kita masih berada di bab tentang adab makanan, ya, dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, itu masih di dalam bab makan makanan yang terdekat dan menasihati serta menegur orang yang tidak baik cara makannya. Dan telah kita bahas sedikit kemarin dan tersisa kepada kita sebuah hadis, yaitu hadis Salamah bin Al-Aqwa, anna rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalih, itu dengan tangan kirinya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati', ia berkata, saya tidak mampu. Qala lastata'ta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan mampu selamanya. Ma mana'ahu illa al-kibr, tidak ada yang mencegah dia kecuali kesombongan saja. Sama rafa'aha ila fihi, maka orang itu tidak mampu lagi untuk mengangkat tangannya ke mulutnya. Ikhlas bagi Muslim. Hadis ini kata beliau terdapat peringatan ya terhadap adab-adab makan, di mana kewajiban seorang Muslim adalah menggunakan tangan kanan dan tidak boleh ia menggunakan tangan kiri. Ya, di dalam makan dia maupun di dalam minum dia. Namun kata beliau, ya di zaman ini muncul sebuah fenomena yang tidak bagus, di mana seseorang menggunakan dua belah tangan untuk makan dan minumnya. Ya, dia mengambil roti misalnya, atau daging misalnya, kemudian ia pegang dengan tangan kanannya, sementara minum ia pegang dengan tangan kirinya, lalu kemudian ia pun makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kiri. Jelas ini kata beliau sesuatu perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, karena kewajiban dia adalah untuk menggunakan tangan kanan saja, baik untuk makan maupun untuk minum. Coba perhatikan kisah ya orang ini yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makan dengan tangan kirinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kul bi yaminik," ya makanlah dengan tangan kananmu. Tapi ternyata apa jawabannya? Ya padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dengan ajaran dan bimbingan yang terbaik, ya tentunya. Ya ternyata dia berkata, "La astati," saya tidak mampu. Padahal ini bukan perkara yang sulit, ya. Ini perkara yang dia mampu untuk lakukan. Maka Rasulullah SAW dia bersabda kepadanya, lastata'ta, kamu tidak akan bisa. Ini sebagai sanksi untuk dia. Kenapa dia sengaja meninggalkan perintah Nabi ini? Ya karena kesombongan dia. Ya karena keengganan dia. Oleh karena itu Nabi SAW mendoakan dia, ya dengan doa yang buruk seperti itu. Karena kenapa? Karena tidak ada yang mencegah dia kecuali kesombongan, kata Rasulullah. Karena ya akhal Islam, kata beliau, kesombongan apabila masuk kepada diri seseorang, itu akan menyebabkan banyak sekali penyakit dan kerusakan-kerusakan yang akan menimpa dirinya, yang akan menimpa agamanya. Yang ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya sehingga akhirnya orang tersebut tidak lagi mampu untuk mengangkat tangannya ke mulutnya. Naam syekh. ثم قال رحمه الله باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. والقران هو أن يأخذ تمرتين اثنتين بيده ويضع التمرتين في فمه أو يأخذ عنبتين أو نحوهما من مما شاكل ذلك من الطعام المقدم. فهذا من الأدب عند تناول الطعام، لأن من يقرن بين التمرتين يأكل اثنتين سيكون قدر ما يأكله من التمر أكثر من الجماعة، ويكون هذا فيه إجحاف بحقهم وعدم تسوية بينه وبينهم وتمييز لنفسه فيما يأكله من طعام. وقد أورد رحمه الله تعالى حديث جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، ومعنى سنة أي جدب وقحط وقلة، فرزقنا تمرا وكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. والحديث متفق على صحته. عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، أي نهى عن أن يقرن بين التمرتين وبأن يجمع بينهما. وهل هذا الحكم للتحريم، وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ قولان لأهل العلم. وصوب المصنف النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم التفصيل في هذه المسألة. فإذا كان الطعام طعاما مشتركا، يعني يشترك في الحظ والنصيب منها الجماعة، فإنه لا يجوز له أن يقرن، لأنه إن قرن أخذ لنفسه حظا أكبر من حظ رفقته الذين هم شركاء له في هذا الطعام. أما إذا كان الطعام لنفسه، ولا سيما إذا كان مستعجلا عنده عمل أو عنده وقرن بين التمرتين، فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقا ولولا مطلقا أن يكون في الأكل تأدب وترك للشره بأن يأكل واحدة واحدة ويعود نفسه على ذلك، والله تعالى أعلم. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan bab berikutnya, yaitu bab tentang larangan mengambil dua butir kurma dan yang sejenisnya sekaligus jika makan bersama kecuali seizin temannya. Di mana di sini ya beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-qiran yaitu seseorang mengambil dua kurma sekaligus dengan tangannya lalu ia masukkan ke mulutnya sekaligus, ya. Entah itu kurma ataupun anggur ataupun makanan-makanan yang lainnya. Dan ini merupakan adab, ya. Kenapa? Karena orang yang mengambil dua makanan sekaligus, tentu dia akan mengambil jumlah yang melebihi daripada orang lain, sehingga akhirnya mengakibatkan orang lain mendapatkan jatah yang lebih sedikit dibandingkan dia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, tentu ini akan menyakiti hati orang lain. Nah, di sini beliau membawakan hadis Jabalah bin Suhaim bahwa ia berkata, Asabana amusanatin ma'abni Zubair. Kami pernah ditimpa Muslim pacaklik bersama Ibnu Zubair. Farozikna tamron, lalu kami mendapatkan kurma. Dan Abdullah bin Umar berjalan melewati kami. Sedangkan kami tengah makan. Maka dia berkata, jangan kalian makan sekaligus dua atau lebih. Karena Nabi SAW melarang untuk makan sekaligus dua kurma atau tiga buah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, kecuali jika seseorang meminta izin kepada saudaranya atau teman makannya tersebut. Hadis ini disepakati akan kesahihannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, sabda perkataan Ibnu Umar, la tuqarinu. Ya, jangan kalian mengambil dua ya kurma sekaligus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari qiran, artinya ya, seseorang mengambil dua kurma sekaligus. Namun apakah larangan ini sifatnya haram atau makruh? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sementara Imam Nawawi rahimahullah memilih pendapat yaitu bahwa ya ada perincian dalam masalah ini. Yaitu apabila makanan tersebut bersekutu atau berserikat pada semua individu-individu orang yang makan, maka pada saat itu tidak boleh ya mengambil sekaligus dua. Ya, sebab ia telah mengambil ya lebih banyak daripada yang lainnya. Berbeda apabila makanan itu khusus untuk dirinya saja yang diberikan oleh orang apa namanya tuan rumah misalnya, dia memberikan satu piring khusus buat dia. Maka kalau misalnya ia tergesa-gesa misalnya harus segera menghabiskannya karena ada keperluan, maka pada waktu itu silakan saja, tidak apa-apa. Walaupun ia kata beli secara adab secara mutlak, tetap ya hendaknya ia memakan apa mengambil kurma itu satu demi satu. Dan hendaknya dia membiasakan diri dengan perkara seperti itu. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. قال عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه, رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه تنبيه على أمرين عظيمين إذا فعل كان من سبب البركة في الطعام. الأول ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الطعام, وقد سبق عند المصنف في أوائل هذا الكتاب كتاب الطعام أو آداب الطعام ذكر جملة من الأحاديث في التسمية في أول الطعام. والأمر الثاني الاجتماع, الاجتماع على الطعام, فإن هذا أيضا من أسباب البركة في الطعام. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أربعة إذا اجتمعت في الطعام تمت البركة فيه: الأول التسمية في أوله, وأن يكون من حل أي أن يكون الطعام حلالا, وأن تكثر الأيدي عليه, وأن يحمد الله سبحانه وتعالى في عند الفراغ منه. Kemudian beliau membawakan bab yaitu apa yang harus diucapkan dan dilakukan oleh orang yang makan tetapi ia tidak merasakannya. Dibawakan hadis Wahsy bin Harb, semoga Allah meridainya, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah makan tetapi tidak kenyang." Maka beliau bersabda, "Barangkali kalian makan sendiri-sendiri." Mereka berkata, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kalau begitu berkumpullah kalian, ya berjamaahlah kalian untuk memakan makanan kalian, dan sebutlah nama Allah, niscaya akan diberikan keberkahan kepada kalian pada makanan tersebut." Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dalam hadis ini terdapat peringatan pada dua perkara yang agung sekali, yang merupakan sebab datangnya keberkahan. Apa itu? Yang pertama, menyebut nama Allah, yaitu membaca basmalah. Dan telah berlalu, kata beliau, pada awal-awal pembahasan adab makanan, ya, hadis-hadis menyebutkan tentang keutamaan membaca basmalah ya sebelum makan. Yang kedua yaitu berkumpul, ya berjamaah untuk menyantap makanan, dan ini merupakan salah satu sebab keberkahan di dalam makanan tersebut. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ia berkata, ada empat perkara. Apabila empat perkara itu ada pada makanan, maka itu akan menyebabkan keberkahan ya menghampirinya. Yang pertama yaitu at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Yang kedua, makanan tersebut makanan yang halal. Yang ketiga, banyak tangan di situ, artinya banyak orang-orang yang ya ikut serta dalam makanan tersebut ya secara berjamaah ya dalam satu rampan misalnya. Dan yang keempat yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh. Thumma qala rahimahullah babun al-amr bil-akl min janib al-qas'ah wan nahy 'an al-akl min wasatiha. قال فيه قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك, متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه, رواه أبو داود والترمذي, وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه التنبيه على أدب من آداب الطعام, ألا وهو أن الطعام إذا وضع بين يدي الإنسان فلا يأكل من أعلاه أي من وسط القصعة, بل يأكل من الجوانب, كل يأكل من الجانب الذي يليه, كما دل على ذلك الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك, فكل يأكل من الناحية التي تليه. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث البركة تنزل وسط الطعام, هذا يفيد أن الأكل من وسط القصعة فيه نزع للبركة, في نزع للبركة, ولهذا يأكل كل من طرفه ولا يمد الواحد يده إلى وسط القصعة, لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا بأس بذلك إذا وضع في وسط القصعة نوع آخر كأن يكون مثلا صحن وضع فيه الأرز وجعل في وسطه اللحم، فلا بأس أن يمد الإنسان يده ليأخذ من اللحم الذي جعل في وسط القصعة، ولكن أيضا يحرص كل أن يأكل من مما يليه، سواء عند تناوله للأرز الذي في في في في, في القصعة أو في أو اللحم الذي يكون في وسطها. وهذا الحديث فيه التنبيه على هذا الأدب العظيم من آداب الطعام. وأنت عندما تتأمل أيها المستمع الكريم وفي هذا الحديث ونظائره، تجد أن الإسلام يهدي أهله للتي أقوم في كل مجال من مجالات حياتهم، بما في ذلك هذه الجزئيات الجميلة العظيمة التي تتعلق بآداب الطعام وتناوله. Kemudian beliau membawakan bab perintah mengambil makanan dari pinggir piring dan larangan mengambil makanan dari tengah piring. Dan mengenai hal ini, ya terdapat sabda Rasulullah SAW, وَقُلْ مِمَّا يَلِكْ Makanlah makanan yang paling dekat denganmu. Ya muttafaqun alaih. Dan dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Al-barakatu tanzilu wasatat ta'am, bahwa keberkahan itu turun di tengah makanan. Maka makanlah dari pinggir-pinggirnya dan jangan kalian makan dari tengahnya. Dikeluarkan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini, ya akhi, kata beliau, mengingatkan kepada kita sebuah adab yang agung dari ya makanan. Apa itu? Yaitu apabila seseorang diletakkan di hadapannya makanan, maka jangan ia makan dari tengah, tapi hendaklah ia makan dari pinggir-pinggirnya. Sebagaimana telah ya berlalu juga hadis kul mimma yalik, yaitu makanlah dari apa yang dekat kepadamu. Ya, maka setiap orang hendaklah ia makan dari pinggiran yang memang dekat dengannya, bukan kemudian ia langsung ngambil dari tengahnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-barakatu tanzil wasatat ta'am, bahwa keberkahan itu turun pada tengah makanan. Itu memberikan faedah bahwa makan dari tengah makanan itu malah mencabut keberkahan. Ya, oleh karena itulah ya Rasulullah SAW menganjurkan agar seseorang makan dari pinggir makanan, ya, dan dia tidak memulainya dari tengah makanan. Namun kata beliau, para ulama menyebutkan apabila di tengah makanan tersebut ada macam lain dari jenis makanan ya yang diletakkan di tengah, seperti misalnya kalau di satu nampan itu di sana ada ya nasi, ya kemudian diletakkan di tengahnya adalah yaitu daging misalnya, maka tidak apa-apa ya kalau ia kemudian mengambil daging yang ada di tengah untuk kemudian dia makan. Walaupun demikian, tetaplah ia berusaha ya untuk ia mengamalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar makan dari pinggir-pinggir bukan dari tengah. Ya, artinya kalau bisa daging itu kemudian dipecah, kemudian masing-masing di pinggir disimpan sesuai dengan jumlah orang tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada peringatan kepada adab yang agung ini. Dan engkau melihat, ya, kalau kita perhatikan bagaimana ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, adab-adab seperti ini, engkau akan dapati bahwa ternyata agama kita Islam ini, ya, memberikan hidayah dan bimbingan kepada pemeluknya kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih lurus. Ya. Maka ini sesuatu yang sangat indah sekali, adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Maka dari itulah ya kita berusaha untuk mempraktikannya, ya terutama yang berhubungan dengan makanan ini. Thumma awrada rahimahullah ta'ala hadith Abdullah bin Busr radhiyallahu an, qala kana linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها أو ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. وهذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أدبه، وفيه أيضا كرمه عليه الصلاة والسلام، وفيه عنايته بأصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه ما هو شاهد لهذه الترجمة هو الأكل من جانب القصعة، حيث قال: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. وهذا كسابقه في الدلالة على أن الأكل يكون من حافتي القصعة وجوانبها، وأن ذلك من أسباب البركة. وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق والسداد والعون على كل خير. Kemudian beliau membuka hadis Abdullah bin Busr, ya semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai bejana atau piring yang besar yang diberi nama Al-Gharra, yang biasa diangkat oleh 4 orang. Setelah para sahabat selesai menunaikan sholat duha, bejana itu didatangkan, sedangkan di dalamnya sudah dipenuhi dengan makanan. Kemudian mereka berkerumun pada bejana tersebut. Setelah mereka berjumlah banyak, maka Rasulullah SAW duduk bertumpu pada dua lututnya. Kemudian ada seorang badui yang berkata, untuk apa duduk seperti ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai hamba yang murah hati dan tidak menjadikanku sebagai hamba yang sombong lagi keras kepala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, makanlah kalian dari bagian pinggirnya dan biarkan bagian puncaknya atau tengah-tengahnya, niscaya akan diberikan berkah pada makanan tersebut. Dikeluarkan Abu Daud dengan sanad yang jayid. Hadis ini menunjukkan akan tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesempurnaan adab beliau, juga menunjukkan akan kemuliaan beliau dan kemurahan hatinya, dan bagaimana perhatian beliau kepada para sahabatnya. Juga menunjukkan kepada yang sedang kita bahas, apa itu? Yaitu perintah untuk makan dari pinggir-pinggir, ya piring, ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu min hawalaiha." Ya, makanlah dari pinggir-pinggirnya dan tinggalkan bagian tengahnya, niscaya itu akan diberkahi. Nah, ini menunjukkan ya bahwa makan itu hendaknya dimulai dari pinggir-pinggirnya, sebab ini merupakan salah satu datangnya keberkahan. Khotbah Islam, saudaraku Siman Sakida. Untuk selanjutnya masih ada waktu bagi kita 2 menit atau 3 menit menjelang azan berkumandang, dan kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543, tentunya terkait dengan adab-adab di dalam makan dan minum yang disampaikan darasnya tadi oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kami coba angkat untuk yang pertama dari telepon. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Abu Muhammad, Jakarta. Ya, silakan Pak Abu Muhammad. Dengan kalau makan barang yang haram atau seperti orang merokok atau minuman keras, itu dia membaca basmalah, itu boleh atau tidak? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. As-sa'il yaqul li syekh, hal yajuzu at-tasmiyah inda akal at-ta'am al-muharram? At-ta'am al-muharram adimu al-barakah lihurmatah, فحرمة الطعام تعدمه البركة. والتسمية مجلبة للبركة، والمحرم لا بركة فيه، ولهذا لا يقال الطعام المحرم لا يسمى في أوله، وإنما يقال لا يحل أكله، ولا يجوز للمسلم أن يأكل الطعام المحرم إلا إذا كان مضطرا، اضطر لأكل الميتة، بلغ إلى حد ضرورة فاضطر إلى أكل شيء محرم ضرورة، فإنه حينئذ يسمي في أوله. Kata beliau, makanan yang diharamkan itu pasti tidak akan ada keberkahannya karena diharam, sedangkan membaca bismillah itu mendatangkan keberkahan. Namun kata beliau, tidak boleh dikatakan bolehkah kita membaca bismillah untuk memakan makanan yang haram. Akan tetapi tidak boleh memakan makanan yang haram, ya, kecuali kalau memang keadaannya darurat. Ya, seperti sudah tidak ada makanan yang halal, maka pada waktu itu ya dia boleh memakan makanan yang haram tersebut dan membaca bismillah. Qad hana adhan salat al-maghrib ya syekh, natlubu minkum al-ikhtitam. نعم في ختام هذا اللقاء أشكر لكم الإخوة الكرام في الإذاعة إذاعة رجاء وكذلك الإذاعات المتابعة معنا جهودكم الطيبة ومساعيكم المشكورة وأشكر للإخوة المستمعين على استماعهم وحسن إصغائهم وطيب متابعتهم وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Dan beliau kemudian mengakhiri dengan perkataannya bahwa beliau berterima kasih ya kepada teman-teman yang ada di Radio Roja ini atas kesungguhan mereka untuk terus menyebarkan dakwah dan menebarkan dakwah sunnah ini. Demikian pula beliau berterima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan kajian ini dengan pendengaran yang perhatian yang cukup baik. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelurusan dan pertolongan untuk senantiasa dibantu dalam segala kebaikan. Dan ya, sampai berjumpa pada waktu yang akan datang.